Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yaumiddin amma ba'd. Fatfillah rahiman ya Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih di kitab Taharah dari kitab Fathul Qorib al-Mujib. Syarah Matan Ghoyah wa Takrib, kita di pertemuan ke-24 sudah masuk tentang darah-darah atau macam-macam darah yang keluar dari farji wanita. Kemarin sudah kita sebutkan bahasanya hanya ada 3 macam darah, yaitu darah haid, darah nifas, darah istihadhah. Ya, darah haid, darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah mencapai usia bisa keluar darah haid, yaitu 9 tahun qomariyah kurang lebih, artinya bisa kurang keluar darahnya dalam keadaan sehat, bukan karena sakit dan bukan karena melahirkan. Yang warna darahnya adalah hitam, kemudian panas dan membuat sakit. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar dari setelah melahirkan, yaitu setelah kosongnya rahim. Maka jika rahimnya belum kosong, misalnya anaknya lebih dari satu, janinnya lebih dari satu, maka disebut darah nifas kalau sudah keluar janin atau bayi yang kedua, yaitu ketika rahimnya sudah kosong. Adapun darah yang menyertai kelahiran bayi ataupun sebelumnya, maka tidak dinamakan darah nifas. Kemudian darah nifas yaitu bisa disebut darah nifas dengan syarat dia keluar tidak lebih dari 15 hari sejak melahirkan. Tidak lebih dari 15 hari sejak melahirkan. Ya, sebelum memang atau sebelum berlarunya 15 hari. Kalau sebelum lewat 15 hari maka bisa dinamakan darah nifas. Misalnya yaitu kemarin sudah kita contohkan seorang perempuan melahirkan kemudian tidak keluar darah tapi sepekan kemudian, satu minggu kemudian keluar darah, maka itu bisa dinamakan darah nifas. Maka itu darah nifas. Adapun kalau dia misalnya setelah 20 hari keluar darah, setelah 20 hari melahirkan keluar darah, itu bukan darah nifas. Ya, ataupun darah istihadhah adalah yang darah penyakitnya, bukan darah haid, bukan darah nifas, bukan di hari-hari haid dan bukan di hari-hari nifas. Dan darah istihadhah ini keluar dari rahim terdekat. Kemudian minimalnya haid keluar 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau 1 hari 1 malam berarti harus dia mutasil. Dia berkesinambungan, tidak putus. Disebut berkesinambungan kalau dicek dengan kapas, maka kapasnya terkotori, maka itu sudah berarti masih keluar darah. Adapun kalau terputus, maka asalkan masih tidak lebih dari 15 hari, maka itu jika totalnya 24 jam, maka dinamakan darah haid. Kalau kurang dari itu, berarti bukan darah haid. Misalnya di hari pertama keluar darah 5 jam, hari kedua 5 jam, kemudian hari ketiga 10 jam. Berarti 20, masih kurang. Kemudian hari berikutnya 5 jam, 25. Nah, selama 4 hari misalnya sudah 25 jam, maka itu darah haid. Kemudian maksimalnya adalah hari 15 malam. Ya, sampai situ ya. Kemudian kita lanjutkan. Umumnya darah haid keluar. Qala al-musannif wa syarif rahimahullah ta'ala. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra'u. Nah, ini masih lanjutan dari apa? Haid. Ghalibuhu umumnya darah haid keluar 6 atau 7 hari. Ini yang paling banyak terjadi. Wala mu'tamadu dan yang menjadi sandaran dari ketentuan-ketentuan tadi adalah istiqra, jadi penelitian. Jadi penelitian ya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Meneliti apa? Perempuan-perempuan di Arab. Wa aqalu nifasi, beralih ke nifas. Ya, untuk perincian detail darah haid seperti apa, kemudian nanti istihadah seperti apa, nanti coba di akhir kitab Thaharah, kalau misalnya ada memungkinkan waktu, kita bahas sedikit seperti itu, karena ini memang kita belajar dasar, jadi dan yang ada di kitab Fathul Qorib. Kalau yang ada di Hasyiah Bajuri, ya tidak semua nanti kita sampaikan ya. Di kira-kira yang nanti tidak memberatkan dan karena ini daurah umum ya. Jadi nanti kalau tidak melihat teks kitabnya itu kalau disampaikan akan menyulitkan. Wa aqallu nifasi minimal nifas lahzatan. Lahzatun. Waktunya maksudnya waktu keluar dari nifas itu rentang waktunya minimalnya ada sebentar saja lahzah. Wa urida biha yang dimaksudkan dengan lahzah adalah zamanun yasirun. Hanya sebentar saja. Jadi atau istilahnya majatan atau daf'atan minadam. Dia seperti misalnya orang meludah, meludah selesai. Ya, kalau darah nifas seperti itu, keluar selesai. Nah, ini sudah bisa dinamakan darah nifas. Berbeda dengan apa? Darah haid yang harus 24 jam. Wabtida'u an-nifasi minin fisolil waladi. Dimulainya darah nifas dihitung yaitu minin fisoli al-waladi setelah berpisahnya bayi dari ibunya. Bukan dari apa? Keluarnya darah. Jika nanti darahnya itu misalnya keluar tidak langsung setelah bayi lahir. Jadi misal tadi ini kan nanti ada hitungannya maksimalnya darah nifas itu berapa, kan? Jadi secara hitungan darah nifas itu dihitung sejak bayi lahir. Sudah menghitung dari pertama hitungan darah nifas seandainya nanti dia keluarnya darah nifas itu apa? Tidak langsung. Jadi misalnya perempuan melahirkan, bayinya lahir, darah nifas tidak keluar, belum keluar. Kemudian 10 hari kemudian baru keluar darah nifas. Karena belum ada 15 hari, maka itu dinamakan darah nifas. Nah, rentang waktu dari sejak melahirkan sampai 10 hari tadi kan kosong, tidak keluar darah. Ini dihitung hitungan nifas secara hitungan, bukan secara hukum. Kalau hukumnya dia suci, kalau nggak keluar nifas dia suci. Dan tapi secara hitungan nanti dia sudah dihitung dari sejak bayi lahir tadi. Jadi sudah menghitung nanti maksimalnya darah nifas. Maka kalau setelah berlalu 15 hari, dia keluar darah, maka bukan darah nifas ya, sebagaimana telah kita sampaikan. Nah, nanti dia darah haid. Ya, jatuhnya darah haid. Kita kembali ke matan. Wa aktsaruhu situna yauman. Maksimal darah nifas, yaitu 60 hari. Plus malamnya. Ya, kalau dihitung jam tinggal dikalikan ya. 24 jam kali 60. Waghalibuhu umumnya kebanyakan itu arba'una yauman, 40 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika, yang menjadi sandaran hukum dari angka-angka tadi adalah al-istiqra. Haidon juga istiqra. Jadi tadi ada hitungan 60 hari misalnya, ini hari pertama kapan dimulai, bukan ketika darah keluar, tapi ketika bayi sudah lahir. Kecuali bayi lahir kemudian disul darah ya, ini sama antara keluar darah, awal keluar darah dengan bayi dilahirkan. Nah, kalau beda, nanti hitungan itu dimulai dari bayi dilahirkan, bukan keluar darahnya. Ya, misalnya tadi, 10 hari baru keluar darah. Nah, ini di sini maksimal 60 hari. Sejak kapan? Nomor 1 hitungan pertama, sejak bayi dari sudah lahir, bukan dari ke-10 misalnya. Bukan. Jadi sejak bayi lahir dihitung nanti sampai 60 lah, itu maksimalnya sudah 60 maksimal. Ya, nanti kalau ngitungnya beda, startnya beda, mulainya beda ya beda kan. Selisih 10 hari, nanti yang satu jatuhnya apa? 60 hari, ya di hari ke-60, yang satunya ke-70 sejak melahirkan. Padahal yang kita maksudkan adalah di hari ke-60 sejak melahirkan. Baik. Ya. Kemudian wa aqalu at-tuhri, minimal rentang waktu minimal suci. Jadi kan ada masa suci. Wanita haid, kemudian nanti setelah haid suci. Setelah suci haid lagi, suci lagi dan seterusnya. Nah, beliau menyatakan tentang minimal suci. Bainal haidotaini, di antara dua haid. Kan tadi ada masa haid, masa suci, masa haid lagi, suci lagi. Nah, suci di antara dua haid itu wa aqalu at-tuhri, minimalnya yaitu khamsata asyara yauman, 15 hari. Ya. Sehingga tidak ada masa suci kurang dari 15 hari. Misalnya dia perempuan sudah suci dari haid. Dari haid. Ya, berhenti haid, suci dari haid. Misalnya baru 10 hari. Keluar darah lagi. Ya, ini berarti dia darah ini keluar di masa wajib suci. Kan itu. Maksudnya di masa tidak mungkin keluar darah haid. Karena masa ini adalah masa suci. Ya. Kenapa masa suci? Karena tadi minimalnya masa suci 15 hari. Berarti di bawah itu, kalau keluar darah, tidak dihukumi darah haid. Karena di rentang waktu tadi, di antara dua haid, ini adalah rentang waktu suci. La yumkin, yaitu furuju al-haid. Haid tidak mungkin keluar, ya. Furuju damil haid. Ini nggak mungkin keluar di situ. Berarti darah itu tidak dihukumi darah haid. Ya. Karena apa? Tadi, minimalnya adalah 15 hari. Dan 15 hari, suci 15-nya adalah dari apa? Di antara dua haid, ya. Di antara dua haid, haid suci haid. Sehingga beliau mengatakan wahtaroza al-musannifu, kata Asy-Syarih Ibnu Qasim rahimallahu taala. Wahtaroza al-musannifu biqaulihi bainal haidataini anil fasili baina haidin wa nifasin. Idza qulna bil asahi annal hamila tahidu. Fa innahu yajuzu an yakuna duna 15 yauman. Ya. Ini masih membahas minimal suci, rentang waktu minimal suci. Tadi 15 hari itu dengan catatan di antara dua haid, bainal haidataini sebagaimana disebutkan di matan. Kata pensyarah ini untuk antisipasi, yaitu dari apa? Dari pemisah antara haid dan nifas. Dia perlu mengatakan ini antara 15 hari, minimal 15 hari ini antara haid dan haid, antara dua haid. Nah, kalau baina haidin wa nifasin, masa suci di antara haid dan nifas, itu nanti tidak ikut aturan ini. Tidak mesti 15 hari minimal. Berarti boleh kurang. Kalau di antara, kalau suci ini di antara nifas dan haid. Idza qulna, jika kita katakan bil asahi, menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab, anal hamila, bahasanya orang hamil tahidu bisa haid. Ini pendapat muktamad. Mendapat mutamat mazhab, orang hamil bisa haid dalam mazhab Asy-Syafi'i. Meskipun dalam kedokteran mungkin secara teori tidak keluar darah haid gitu ya. Kalau hamil di dalam mazhab ini dia menyatakan seperti itu. Fa innahu yajuzu, maka boleh-boleh saja kalau masa suci duna khom sata asyara yauman, kurang dari 15 hari, jika di antara haid dan nifas misalnya tadi. Kalau di antara dua haid harus ya minimalnya 15 hari, enggak bisa kurang. Tapi kalau di antara haid dan nifas bisa kurang. Misalnya gambarannya, karena tadi menurut pendapat muktamad, orang yang hamil itu dia bisa keluar darah haid. Nah, ketika dia mau melahirkan, misalnya 2 hari sebelum melahirkan, dia sebelum melahirkan itu dia keluar darah haid. Artinya dalam keadaan hamil dia keluar haid. Ya. Kemudian darah berhenti. dari haid ketika hamil. Ya, karena ini tadi kita katakan yang muktamad orang hamil bisa haid. Nah, pas hamil dia haid, kemudian darah berhenti. Nah, setelah berhenti, misalnya 2 hari kemudian dia melahirkan. Ya, bisa enggak ini? Ya, bisa. Karena orang hamil bisa haid. 2 hari kemudian melahirkan. Habis melahirkan gimana? Keluar nifas. Ya, keluar darah nifas. Berarti ini sucinya 2 hari. Jadi setelah haid selesai, suci 2 hari baru melahirkan, kemudian setelah 2 hari dari suci melahirkan, habis melahirkan keluar darah haid, darah nifas. Berarti antara haid tadi pas hamil dengan darah nifas diselingi 2 hari. Ini sucinya kok cuma 2 hari? Katanya 15 hari minimalnya. Minimal 15 hari ini untuk antara 2 haid. Kalau antara haid dengan nifas bisa kurang dari itu. Ini tasawurnya, gambarannya seperti itu. Ya, meskipun tadi sudah kita katakan menurut medis, setahu saya tidak, teorinya yaitu orang hamil tidak bisa haid seperti itu ya. Walau mungkin ada informasi yang lain, apakah bisa orang hamil itu haid? Baik, kemudian maksimal suci. Wala hatta li aktsarihi, ini masih membicarakan maksimal suci, tentang suci. Minimal suci, minimal suci di antara 2 haid 15 hari. Kalau di bukan di antara 2 haid bisa kurang dari 15 hari. Maksimalnya berapa suci? Wala hatta li aktsarihi ayatu ay at-tuhri. Wala hatta, tidak ada batasan li aktsari at-tuhri. Yaitu rentang waktu maksimal seorang perempuan suci dari haid. Enggak ada batasannya. Faqat tamqusu almar'atu dahroha fala haidin bila haidin. Terkadang seorang perempuan apa? Tamqusu dahroha. Ya, dalam sepanjang tahun itu tanpa haid. Misalnya setahun dia tanpa haid. Atau sepanjang masa kalau sudah roh. Ya, di Hasyiah Bajuri disebutkan contohnya adalah Sayyidah Fatimah. Contohnya adalah beliau. Nah, itu tadi maksimalnya enggak ada. Jadi ada perempuan yang sucinya lama. Jadi haidnya enggak teratur ya. Ya, dia haid itu suci berbulan-bulan ya. Jadi kadang mungkin setahun itu haid cuma berapa kali saja. Kan ada yang seperti itu. Dan memang itu teori ini mencocoki ya, realita memang seperti itu ya. Jadi apa? Tidak ada batasnya sucinya itu, bisa lama. Kemudian kalau umumnya berapa? Wa amma al-amma ghalibu tuhri fayu'tabaru bighalibil haidi. Adapun umumnya masa suci, maksudnya itu kebanyakan perempuan itu mengalami masa suci berapa lama? Fayu'tabaru bighalibil haidi. Maka itu berdasarkan umumnya haid. Jadi umumnya masa suci, umumnya rentang waktu masa suci itu sesuai dengan umumnya rentang waktu masa haid. Fa in kana al haidu sittan, jika haid itu umumnya adalah 6 hari, fa tuhru arba'atun wa 20 yauman. Maka sucinya umumnya 24 hari. Genapan 30 ya. Aukana al-haidu sab'an, atau haidnya ini umumnya 7 hari, fatuhru salasatun wa 20 yauman. Maka masa suci adalah 23 hari. menggenapkan 30, jadi 7 tambah 23. Jadi kalau umumnya perempuan mengalami masa suci itu sekitar 23 hari atau 24 hari. Kemudian wa aqalu zamanin tahidu fihi almar'atu. Fi wa fi ba'di nusakhi al-jariyatu. Ya, minimal waktu dalam sini maksudnya adalah usia. Minimal usia seorang perempuan tahidu bisa keluar dari haid. Ya. Jadi perempuan usia berapa sudah bisa mulai keluar dari haid, maksudnya seperti itu. 7 tahun bisa enggak? Ketika 7 tahun keluar darah itu dihukumi haid, atau 8 tahun atau 9 tahun. Kata beliau, tis'u sinina komariyatin, yaitu 9 tahun komariyah. Ya. Minimal 9 tahun. Kalau masih 8 tahun, 7 tahun keluar darah, itu bukan darah haid, tapi darah fasad. Nanti masuk istihadhah. Ini minimal umur perempuan bisa keluar darah haid. Kalau umumnya berapa? Ya umumnya menurut pendapat para ulama ya, dan mengatakan 20 tahun. Allahu a'lam shawab. Minimalnya adalah 9 tahun qomariyah. Kemudian beliau memberikan contoh. Falau ra'athu qabla tamami tis'i fi zamanin yadhiqu an haidin wa tuhrin fa huwa haidun wa illa fala. Jika seorang perempuan melihat ra'athu, melihat apa? Darah. Qabla tamami tis'i, sebelum sempurna usia 9 tahun. Di zamanin yadiku an haidin wa tuhrin fa huwa haid. Jika seorang perempuan melihat darah dalam usia belum sempurna 9 tahun. Nah, kurangnya berapa? Rentang waktu kurangnya adalah zamanin yadiku an haidin wa tuhrin. Yaitu di rentang waktu yang tidak mencukupi satu siklus apa haid dan suci. Maka fahuwa haid, maka itu darah haid. Wa illa fala. Maksud dari zaman yadiku, di rentang waktu tidak mencukupi untuk satu siklus minimal haid dan suci, yaitu kurang dari 16 hari, walaupun kurang sedikit. Ini zaman yadhiqu an haidin wa tuhrin adalah, itu maksudnya dia melihat darah tersebut belum 9 tahun usianya, kurang dari dalam hari kurang dari 15 kurang dari 16 hari. Karena minimal suci itu 15 hari. Minimal haid 1 hari. Berarti satu siklus minimal adalah 16 hari. Kalau kurang dari itu, maka diukutkan usia 9 tahun. Jadi bisa darah haid. Misalnya seorang perempuan, anak perempuan usia 9 tahun kurang 10 hari misalnya. Kurang 10 hari. Pas kurang 10 hari, keluar darah, maka ini darah haid. Karena kurangnya adalah tadi kurang dari 16 hari. Berarti darah haid. Gambaran lain, perempuan usia 9 tahun kurang misalnya 20 hari. Pas kurang 20 hari menjelang 9 tahun keluar darah, maka ini bukan darah haid, darah fasad. Kita kategorikan ke darah istihadhah. Jadi makanya kata beliau tadi, jika dia melihat darah ya di usia kurang dari 9 tahun, kurangnya adalah dari rentang waktu tidak mencukupi untuk haid dan tuhur tadi, 16 hari, berarti kurang 16 hari, fahuwa haidun. Ini adalah darah haid. Fa'ilah, jika tidak seperti itu, berarti lebih dari itu, maka fala, bukan darah haid. Ya, tadi sudah kita contohkan. Jadi enggak mesti persis 9 tahun, tapi bisa kurang dari itu. Ya, itu sudah selesai pembahasan tentang darah haid, darah nifas, darah istihadhah. Insya Allah untuk lebih detailnya tambahan keterangan, kalau sudah selesai kitab thaharah, kalau misalnya kita pertimbangan waktunya cukup, dan pertimbangan yang lain mungkin kita tambahkan. Kalau tidak ya, kita cukupkan sebagaimana yang kita bahas ini. Ya, semoga nanti di kesempatan yang lain kita bisa belajar bersama yang khusus membahas tentang darah untuk dari wanita ini. Jadi kan ada pembahasan khusus, kita khusus, jadi fokus di situ bisa lebih diperluas. Kemudian beralih ke pembahasan dengan hamil. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, waqalul hamli zamanan sitatu ashhurin walahzatan. Minimal hamil yaitu zamanan, maksudnya adalah rentang waktu. Rentang waktu hamil minim adalah sitatu ashhur, 6 bulan, walahzatan dan 2 lahzah. Dua kali waktu yang sedikit, yaitu lahzoh yang pertama, lahzoh itu kan zamanun yasirun, waktu yang sebentar. Lahzoh yang pertama, waktu yang sebentar, yang pertama itu adalah untuk wate, kemudian jima, kemudian lahzoh yang kedua, melahirkan. Kemudian, aksaruhu maksimal zamanan, maksimal tentang waktu hamil adalah arba'u sinina, 4 tahun. Ini hikayah dari Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Wa ghalibuhu tis'atu ashurin. Umumnya orang hamil itu adalah 9 bulan sebagaimana kita ketahui. Wal mu'tamadu fi dzalika al-wujudu. Kalau ini al-wujud, ya memang ada. Di ketika apa? Dari minimalnya kemudian maksimalnya dan umumnya. Kemudian kita lanjutkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Oh, Orang haid dan nifas ini hukumnya sama dari sisi, dari banyak sisi ya, mayoritasnya adalah sama orang haid dengan orang nifas. Ya, kecuali di dari de, apa? Kecuali di beberapa apa keadaan itu ada perbedaan. Ya, di antara kalau haid itu dengan adanya haid itu menjadi tanda, menjadi dia balig. Terjadi balig. Menjadi balig. Kalau nifas kan tidak. Kata beliau, wayah rumu diharamkan bil haidi. Bil haidi wa fi ba'di nusakhi wa yahrumu 'alal haidi. Haram bagi orang yang haid tamaniyatu asya'a. Ya. 8 perkara. Ini perlu kita hafal. Yang diharapkan 8. Nanti kalau junub berapa? Kemudian bagi orang yang muhdits tidak dia apa? Batal wudunya nanti berapa? Ya, ini beliau menyebutkan yang paling banyak dulu. Karena nanti yang paling banyak diharamkan itu adalah orang yang haid. Itu keharamannya paling banyak. Setelah itu orang junub. Setelah itu yang paling sedikit keharamannya orang yang punya hadas kecil. Wayahrumu 'alal haidi samaniyatu asya'a ahaduha as-shalatu. Yang pertama salat. Orang haid haram salat. Dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Kalau misalnya dia mengqadha bagaimana? Hukumnya makruh. Punya makruh. Ya, kan tapi ya, bisa jatuh menjadi nafil mutlak kalau dia mengqadha. Hukumnya malah makruh. Di hasil Bajuri disebutkan watan aqidu naflan mutlakon la sawaba fihi. Nah, enggak ada pahalanya. Tapi nafil mutlak jatuhnya. Ya kalau puasa bagaimana? Dia puasa mengqadha kalau orang haid. Kalau sholat tidak, karena sholat ini kan berulang, banyak berulang ya. Sehari 5 kali, nanti 2 hari 10 kali dan seterusnya. Nanti kalau dia haidnya 15 hari tinggal dikalikan berapa? Ya. Kalau 10 hari saja sudah berapa? Kali 5. Ya, itu sudah banyak dan memberatkan. Beda dengan puasa. Nah, puasa misalnya haid ya maksimal kan 15 hari ya masih bisa lah. Kalau sholat itu berat. Dan dia kalau sholat kan terus ya. Kalau puasa paling pas Ramadan, pas ngepasi haid. Kali, tapi kalau sholat ya, kalau dia haidnya rutin ya, setiap bulan 1-7 hari misalnya ya, berarti dia setiap bulan harus mengqadha 7 hari, 7 kali 5, 35. Yaitu yang pertama diharamkan adalah sholat fardhon atau naflan, baik itu sholatnya fardu atau sholat sunnah naflan. Demikian pula baik itu sholatnya fardu ain atau fardu kifayah seperti sholat jenazah. Wakala dan demikian pula sajadatu atilawati wasyukri. Orang haid tidak boleh melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Maksudnya dia membaca di situ ya. Membaca bacaan sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Karena ini disyaratkan juga harus suci, sujud tilawah, sujud syukur ini. Kemudian yang kedua, tidak boleh orang yang haid, fasani as-saumu fardhon aw naflan. Tidak boleh puasa, baik itu fardu atau puasa sunnah. Dan nanti apa? Dikodok kalau puasanya. Wasal itu yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Disebut membaca kalau dia apa? Qiraah, ya talafut. Dia talafut, keluar suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dengan pendengaran yang normal dan tidak ada penghalang suara yang lain, dia bisa mendengar suaranya, maka itu terhitung qiraah. Adapun kalau misalnya dia membaca dalam hati, gitu kan, apa batin, dilihat mushaf kemudian dibatin dalam hati, atau dia hanya melihat mushaf saja, atau yang ketiga misalnya bibirnya bergerak, lidahnya gerak, tapi nggak ada suara yang muncul, ya, tidak sampai dia dengar oleh dirinya, maka ini tidak haram di batin. Baik, itu membaca apa? Al-Quran. Tadi tiga bentuk tadi, dalam hati, kemudian melihat tulisan Al-Quran di mushaf atau menggerakkan lidah bibir tapi tidak terdengar dirinya sendiri, itu tidak haram karena tidak termasuk qiraah. Yang diharamkan adalah qiraah. Dan yang diharamkan yaitu jika dimaksudkan untuk qiraah. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi membaca ayat Al-Quran itu ada yang diniatkan untuk qiraah, ya untuk membaca. Ada yang dimaksudkan untuk yang lain. Ya. Jadi ada yang memaksudkan untuk zikir, misalnya, atau tidak memaksudkan apa-apa. Maka haram kalau dia memaksudkan untuk qiraah, walaupun dia memaksudkan, meniatkan untuk yang lain. Tapi kalau dia memaksudkan untuk zikir, misalnya dia membaca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk ayat. Tapi dia masukkan untuk zikir. Maka tidak mengapa. Atau dia tidak memaksudkan untuk apa-apa. Ya maka juga tidak haram. Ya, ada apa? Tadi perincian tadi bahasanya ini niat untuk qiraah atau niat untuk yang lainnya, zikir atau dimutlakan saja, enggak niat apa-apa. Di hasyiah Bajuri disebutkan tidak perincian ini tidak ada bedanya antara yang di situ apa ada di ayat Al-Qur'an seperti ya ada yang di ayat di Al-Qur'an itu seperti ucapan apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini ada di Al-Qur'an dan ada di selainnya ya. Atau doa subhanalladzi sakhkhara lana ya dan seterusnya. Ya, ini ada di Al-Qur'an dan juga digunakan untuk doa ya kan? Atau yang lain apa? Misalnya ya yang digunakan di tempat lain tapi di Al-Qur'an itu ada gitu. Nah, jenis yang kedua ya hanya ada di Al-Qur'an seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas ya. Nah, ini apa? Hanya ada di Al-Qur'an yang tidak digunakan di tempat lain untuk zikir misalnya. Untuk zikir khusus beda dengan tadi ya, ingin naik kendaraan dan zikirnya. Nah, zikirin di Al-Qur'an ada ketika dia naik kendaraan dalam kondisi haid gitu kan, membaca doa ini gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, masuk perincian tadi, dia niatnya untuk apa? Kalau niat untuk qiraah maka tidak bisa. Kemudian yang hanya di Al-Qur'an seperti surat di ayat kursi, surat Al-Ikhlas ya. Maka ini rinciannya juga sama. Ya, rinciannya juga sama. Intinya dia itu tidak boleh haramnya kalau dimaksudkan untuk qiraah ya. Kalau dimaksudkan untuk qiraah. Kemudian yang ke empat. Yang keempat ada Ar-Rabi'u, yang keempat Masul Mishafi. Mengusap apa menyentuh mushaf. Ya. Menyentuh mushaf. Wa huwa ismun lil maktubi min kalamillahi ta'ala bainat dafataini. Ya, yang keharaman berikutnya adalah menyentuh mushaf bukan membawa. Nanti membawa ada lagi ya. Yaitu wahwasmun lil maktub, sesuatu yang ditulis di situ tulis kalamullah di antara dua sampul, jadi mushaf ya. Insya Allah kita sudah tahu mushaf seperti itu yang dalamnya ditulis kalamullah. Ya, kata mushaf itu bisa di dhammah mushaf, bisa juga di kasroh mishaf, bisa di fathah mashaf, akan tapi kalau yang di fathah ini asing ya. Yang paling fasih di dhammah mushaf. Allahu a'lam bishawab. Yang semisal dengan mushaf ini kan tadi tidak boleh menyentuh mushaf. Yang semisal dengan mushaf adalah talinya misalnya tali ya, dia ada talinya atau wadah ya wadah kemudian dia masih terhubung ya ada wadahnya kantong ya atau kotak dia punya kotak mushaf dimasukkan nah ini kotaknya tidak boleh kemudian kantongnya di Syekh Al-Bajuri misalnya kursinya kursi mushaf mushafnya di atas kursi ini juga tidak boleh Waham luhu dan membawanya. Tadi menyentuh mushaf tidak boleh, apalagi membawa ya. Membawa itu dia lebih berat dari menyentuh. Karena membawa pasti dia apa? Disentuhkan juga. Misalnya mushaf kita bawa dengan dimasukkan ke dalam wadah atau tas gitu misalnya. Maka tidak boleh kalau ini bahas haid ya. Kalau bersama dengan barang-barang yang lain ya. Kalau dia meniatkan misalnya untuk membawa barang, maka tidak mengapa. Jadi, kalau dia membawa mushaf dalam tas, ini masih membawa. Membawa mushaf dalam tas. Ada barang yang lain. Kalau dia meniatkan hanya untuk membawa mushaf, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia memaksudkan untuk membawa barang atau dia membawa mushaf plus barang, maka tidak mengapa. Jadi kalau haram itu gampangnya kalau hanya niat untuk membawa mushaf. Barang tersebut nggak mesti besar, walaupun barangnya kecil ya. Bawa mushaf, di dalam tas ada mushaf sama bolpen gitu misalnya. Nah, itu tetap masuk barang. Kalau niatnya nanti membawa mushaf saja haram, tapi kalau niatnya nanti membawa barang atau membawa barang dan ikut juga mushafnya, maka tidak mengapa. Atau dia tidak meniatkan apa-apa, ya, asal dibawa. Gitu. Dia ada rincian apa? Memutlakan qasd, al-qasd, qasdu, niat atau maksud. Jadi orang membawa tas isinya mushaf dan bolpen misalnya. Itu ada beberapa kemungkinan niat dalam hatinya, maksud dalam hatinya. Satu, dia apa? Niat untuk membawa mushaf saja. Dua, dia niat membawa mushaf plus membawa barang. Tiga, dia niat membawa barang saja. Empat, dia tidak niat apa-apa. Maka yang haram nanti kalau dia niat bawa mushaf saja. Allahu a'lam bishawab. Haram hamluhu membawa mushaf illa kecuali idza khafat 'alaihi. Jika khawatir terhadap mushaf. Misalnya nanti mushafnya terbakar, terkena najis, tenggelam atau nanti jatuh di tangan orang kafir. Maka dalam kondisi demikian justru bisa menjadi wajib untuk membawanya meskipun dalam keadaan tidak suci. Wal khamisu yang kelima, orang haid tidak boleh dukhulul masjidi lil haidi in khafat talwisahu. Tidak boleh baginya untuk masuk masjid jika dia khawatir akan mengotori masjid. Meskipun dia hanya lewat saja ya. Walaupun mujarad al-ubur. Jadi sekedar lewat, kalau orang haid ini enggak boleh. Tapi kalau beda dengan orang junub masih dibolehkan ya. Kalau hanya lewat saja. Dukhulul masjid lil haid. Nah, kata lil haid ini ya enggak disebutkan enggak apa-apa. Tadi kan kita membahas tentang 8 perkara yang diharamkan bagi orang yang haidnya. Tapi untuk menjelaskan untuk menjelaskan lebih jelas dan untuk menegaskan, karena ini ada sedikit apa, ada perbedaan dengan orang junub, maksudnya seperti itu. Kalau junub tadi kan sekedar lewat, enggak apa-apa. Kalau haid ini enggak boleh. Ya, jadi syaratnya tadi ini haram in jika khofat khofat talwisahu, jika khawatir akan mengotori masjid. Maka kapanpun terjadi kekhawatiran, maka ketika terjadi kekhawatiran, ya maka haram untuk masuk ya masjid. Meskipun nanti darahnya sedikit, asalkan dia apa, terjadi kekhawatiran. Khauf itu khawatir mencakup juga tawahum. Sampai mencakup tawahum. Tawahum sudah pernah kita sampaikan ya, ya. Yaitu di pembahasan tentang tayamum. Yaitu prasangkaan kecil. Ya. Mencakup prasangkaan kecil. Jadi sangka kecil ya bisa ini mengotori masjid, tapi kemungkinan kecil. Nah ini sudah enggak boleh. Khawatir. Masuk kekhawatiran. Ya. Tapi kalau dia tidak khawatir, ya, dia merasa aman, ya, maka tidak haram. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh untuk orang yang haid ini tadi. Wasa tisu yang keenam, haram pula orang haid at-tawafu fardun au naflan. Tawaf, karena tawaf itu seperti sholat ya. Baik itu tawafnya fardu atau tawafnya yang sunnah. Tawaf fardu seperti tawaf ifadah ya. Kemudian mencakup tawaf wajib seperti tawaf wada, kemudian tawaf sunnah seperti tawaf qudum, kedatangan. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai yang keenam, yang ketujuh insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian pembahasan pertanyaan. Oh, yang kemarin masalah udang ya, udang halal bangkinya kan sudah ma'ruf hadisnya. Wa tahuru al-hilu maitatuhu. Di airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Sebagaimana ikan. Ibarat fa'in masa fi safari, tuma safara wa masa fi safari, tuma akoma, masa mukim. Berarti yang safar, kemudian dia mukim, maka ia mengusapnya sehari semalam. Ia selama sebelum, selama pas dia mukim tadi kan belum lewat sehari semalam. Sudah ada di ibarohnya ya. Belum lewat ibaroh atau sudah Hana jelaskan. Ya sudah, yaitu selama belum berlalu. Kalau sudah berlalu ya dia harus dilepas. Dia mengusap di safar kemudian pulang dia mukim. Ya, atau dia pokoknya mukim. Ya, mukim itu enggak mesti pulang ke tempatnya ini. Tapi terjadi mukim itu kan nanti ada syarat-syaratnya. Ya, dia ketika mengusap ketika safar kemudian dia mukim intinya. Nah, pas mukim ini belum satu hari satu malam rentang waktunya. Maka ini nanti dihitung dari hadas ya, satu hari satu malam selesai dia kebulian mengusap. Tapi kalau sudah lewat satu hari satu malam ya enggak bisa melanjutkan. Karena dia dihukumi usapan mukim yaitu satu hari satu malam atau 24 jam. Sehingga kalau sudah lewat itu sudah harus dilepas. Ya, boleh dia ngusap lagi. Bagi wanita yang melahirkan dalam rentang waktu santai 1 sampai 10 hari setelah melahirkan tidak keluar darah nifas, Apakah wanita tersebut wajib sholat 5 waktu? Ya, dalam keadaan suci dia wajib sholat. Sudah kita bahas, yaitu di antara kewajiban mandi, yaitu di antara hal-hal yang kewajiban mandi adalah wiladah. Wiladah yaitu melahirkan. Ya, setelah dia melahirkan, dia nanti bisa mandi, suci. Ya. Setelah itu dia, kalau nggak keluar darah nifas, ya dia apa wajib sholat. Maka tadi kita sebutkan dia itu tentang waktu 1-10 hari ini belum keluar adalah dihukumi nifas adadan, adat. Dihukumi nifas bilangan lah hukman. Nah, hukumnya bukan nifas, tapi jumlah hitungannya dihukumi apa? Nifas. Masuk dalam hitungan nifas maksudnya ketika nanti 60 hari itu dihitung dari setelah melahirkan tadi, bukan dari setelah 10 hari. Tadi sudah kita sampaikan ya. Bagaimana yang haid terputus selama beberapa hari? Nanti hari kelima baru cukup 24 jam. Apakah selama 5 hari itu dia wajib sholat atau bagaimana? Di hari dia misalnya putus, misalnya haid terputus selama beberapa hari, nanti hari kelima baru 24 jam. Ya kalau dia lebih sudah 24 jam dihukumi haid, darahnya haid enggak wajib sholat. Mungkin pertanyaan bisa lebih di apa? Perjelas maksudnya seperti apa? Dia haid terputus selama beberapa hari. Nanti hari kelima baru cukup 24 jam. Misalnya hari pertama 10 jam. Kemudian hari kedua kosong, tidak keluar. Hari ketiga kosong, tidak keluar. Kemudian hari ketiga, keempat misalnya keluar 10. Hari kelima keluar 5, 25 jam. Atau seperti itu bagaimana? Intinya kalau 24 jam ya sudah terhitung haid. Ya. Itu masuk haid. Mengandung 3 bulan atas keburuan, apakah ini juga termasuk nifas? Nanti coba kita lihat di ibarah selanjutnya tentang tentang keharaman yang selanjutnya. Coba nanti kita lihat dulu. Kita pending dulu yang ini. Khamar dalam mazhab Syafi'i, khamar najis, ya. Khamar najis. Kalau tidak keliru pendapat jumhur atau bahkan pendapat empat mazhab, Allahu a'lam bishawab, nanti bisa dicek kembali. Jika seorang wanita saat mau melahirkan siang hari sudah menetes darah lalu lahir malam, melewati 2 waktu sholat maghrib dan isya, berarti sholat tidak gugur. Ya karena itu belum darah nifas, maka dia kondisi masih suci. Ya. Jadi kondisi masih suci. Dia wajib untuk sholat ya, semaksimal yang dia mampu. Bagaimana sebaiknya mu'alimah mengajar jika sedang haid? Coba nanti kita lihat ibarat selanjutnya tentang orang pendapat dari Imam Malik. Biar nanti ada kita sampaikan ibaratnya. Ya kalau mazhab Syafi'i enggak boleh. Kalau nanti kita lihat mazhab yang lain seperti Imam Malik bagaimana? Ini masalah membaca Al-Quran tadi, kalau niatnya adalah qiraah itu yang enggak boleh. Kalau selain itu berarti tidak mengapa. Definisi qiraah ya dimaksudnya untuk membaca Al-Quran, seperti itu. semata-mata untuk membaca Al-Quran. Allah alam bisawab, nanti yang lainnya coba kita bahas, sudah lewat waktunya di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.